Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarhis Sunnah lil Barbahari. Qala al muallif rahimahullah, berkata al muallif al Imam al Barbahari rahimahullah, wa la tadhkur ahadan min ummahatil mu'minina illa bi khairin, dan janganlah engkau menyebut tentang ummahatul mu'minin, baik secara individu atau secara menyeluruh, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau membicarakan mereka, menyebut mereka illa bi khairin, kecuali dengan sebutan kebaikan. Yaqulu syarih rahimahullah, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, wa aqulu ummahatul mu'minina zaujatun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan bahwa ummahatul mu'minin itu adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Apakah saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup atau mereka-mereka yang meninggal dulu, meninggal terlebih dahulu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat? Itu tetap dikatakan sebagai ummahatul mu'minin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. An-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aula bil mu'minina min anfusihim, lebih utama, hendaklah lebih utama daripada kaum mukminin daripada diri-diri mereka. Maknanya hendaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih dicintai, lebih dimuliakan, lebih disayangi oleh kaum mukminin daripada mereka mencintai, menyayangi diri-diri mereka sendiri dalam semua keadaan. Cintanya seorang muslim terhadap dirinya, cintanya seorang muslimah terhadap dirinya, mereka menjaga dirinya dari berbagai macam mara bahaya, itu adalah sebuah kemestian. Seseorang melindungi dirinya sendiri, menyayangi dirinya sendiri, itu merupakan suatu keharusan. Dan cintanya seorang mukmin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus melebihi kecintaan mereka terhadap diri-diri mereka. Ini makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Sedangkan azwajuhu, istri-istri beliau, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dakhala bihinna wa kunna tahta kanafihi, yaitu istri-istri beliau yang telah beliau nikahi dan beliau dukhul terhadap mereka dan mereka tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ummahatuhum, ibu-ibu bagi kaum mukminin. Adapun wanita yang kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum sempat dukhul kemudian diceraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan termasuk dari ummahatul mukminin, yang tidak tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak di bawah naungan dan pengawasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan termasuk dari ummahatul mukminin. Qala faqad ja'alallahu zawjatin nabiy sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil ummahati lil mukminin. Dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala telah menjadikan kedudukan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menempati kedudukan ibu-ibu bagi kaum mukminin. Ibaratnya seorang memiliki ibu kandung, harus dimuliakan, harus disayangi, harus dihormati. Demikian pula istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menempati kedudukan layaknya bagi layaknya ibu bagi kaum mukminin, ibu bagi mereka dalam hal harus dimuliakan, dihormati, dijaga kehormatannya. Wa yatarattabu ala dzalika umur, sehingga ketika istri-istri Nabi menempati posisi ibu bagi kaum mukminin, terdapat padanya beberapa hal yang harus diperhatikan. Yatarattabu ala dzalika umur, muncul dari kedudukan ini beberapa perkara. Qala awwalan, yang pertama, annahunna muharramatun 'alal mu'minina la yajuzu li ahadin minal muslimina an yatazawwaja imra'atan min zawjatin nabiy sallallahu alaihi wasallam allati dakhala bihinna. Yang pertama, annahunna, bahwa mereka-mereka yaitu azwajun nabi, muharramatun 'alal mu'minin, haram atas kaum mukminin, haram untuk dinikahi. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh bagi seorang mukmin siapapun dia untuk menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau tinggalkan. La yajuzu li ahadin minal muslimina an yatazawwaja imra'atan min zawjatin nabi. Makna dari annahunna muharramat 'alal mu'minin, maknanya adalah la yajuzu li ahadin, tidak diperbolehkan bagi seorang siapapun dia, minal muslimin, dari kalangan muslimin, terlebih dari orang-orang kufar, an yatazawwaja imra'atan, menikahi salah satu dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati dakhala bihinna, yang telah dukhul bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa illam yakun dakhala bihinna fala junaha alaihinna. Adapun jika wanita itu dinikahi oleh Nabi kemudian diceraikan oleh Nabi sebelum dukhul, fala junaha alaihinna, tidak mengapa bagi mereka wanita-wanita tersebut untuk menikah lagi. Nabi menikahi seorang wanita kemudian diceraikan sebelum dukhul. Ketika telah habis masa iddah dari wanita tersebut yang diceraikan oleh Nabi sebelum dukhul, maka tidak mengapa bagi dia untuk menikah lagi dengan pria yang lain, karena dia bukan termasuk dari ummahatul mu'minin. Wala ala man tazawwajahunna, juga tidak mengapa bagi orang-orang yang menikahi mereka, wanita-wanita yang diceraikan oleh Nabi sebelum dukhul. Jadi wanitanya tidak berdosa, pria yang menikahinya juga tidak berdosa. Wala yu'tabarna zawjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yu'tabarna zawjatun lin nabi, juga mereka tidak dianggap, tidak digolongkan, tidak termasuk dari istri-istri Nabi. Wa innama yu'tabarna zawjatuhu man dakhala bihinna wa asharahunna wa ishna tahta kanafihi. Hanya saja yu'tabarna, yang dianggap zawjatuhu, termasuk dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikategorikan sebagai istri Nabi, adalah mereka-mereka man dakhala bihinna, yang dinikahi oleh Nabi kemudian Nabi dukhul dengan mereka. Wa asharahunna, Nabi bergaul layaknya suami istri dalam kehidupan sehari-hari dengan mereka. Wa ishna tahta kanafihi, dan mereka-mereka yaitu ummahatul mu'minin juga hidup di bawah naungan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum yang pertama, bahwa azwajun nabi atau zaujatun nabi, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Nabi, haram, tidak boleh dinikahi oleh kaum muslimin siapapun dia. Qala thaniyan, yang kedua, annahu la yajuzu li ahadin minal muslimina an yakdaha fi wahidatin minhunna aw yatakallamu fiha fa in fa'ala fa innahu yu'tabaru sahibu dalalatin yustatabu fa in taba wa illa qutila wa qad yuqalu innahu yuqtalu biduni istitabatin li'annahu adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi. Yang kedua, Ketika kita mengetahui bahwa istri-istri Nabi merupakan ummahatul mukminin, maka hukum yang kedua yang muncul adalah la yajuzu, tidak diperbolehkan li ahadin minal muslimin, bagi seorang pun dari kalangan muslimin, siapapun dia, mau seberapa tinggi pun derajat nasabnya, an yakdaha fi wahidatin minhunna, untuk mencela, menghina, merendahkan seorang pun dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh, haram hukumnya. Au yatakallamu fiha, au yatakallama fiha, atau berbicara menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Takallama fi itu artinya berbicara dengan unsur kejelekan. Au yatakallama fiha, haram pula, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim siapapun dia untuk membicarakan kejelekan dari ummahatul mukminin. Fa in fa'ala, kalau ternyata ada yang melakukannya, ada seorang mencela salah satu dari ummahatul mukminin, merendahkannya, menyebutnya dengan kejelekan, yu'tabaru, fa innahu yu'tabaru sahibu dhalalatin yustatab, dia termasuk dari pelaku kesesatan dan harus bertaubat, diminta, disuruh untuk bertaubat. Fa in taba, kalau dia bertaubat, dibiarkan jalannya, dibiarkan dia hidup, dibiarkan dia melanjutkan kehidupannya. Wa illa, kalau dia tidak mau, enggak mau taubat, tetap dengan keyakinan kebid'ahannya, keyakinan kesesatannya tadi, bahwa ada salah satu di antara ummahatul mukminin yang melakukan kejelekan-kejelekan, melakukan fahisyah, kekejian-kekejian, qutila, dibunuh. Kalau dia bertaubat, dibiarkan. Kalau tidak, dia dibunuh. Hukamul muslimin, pemerintahan muslim yang mengambil tindakan ini, ditangkap, dipenjara, disuruh, dituntut, diminta untuk bertaubat. Kalau tidak, dia dibunuh. Dan boleh dibunuh di hadapan kaum muslimin yang lain. Ini balasan bagi mereka-mereka yang menghina, mencela, merendahkan ummahatul mukminin, dibunuh. Apakah dengan ditembak, ataukah dengan digantung, ataukah dengan dipancung, dipenggal kepalanya. Ini hukuman bagi mereka. Berbeda halnya dengan hukuman ahlul bid'ah, sahibu hawa yang lainnya, yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat, ditahdir mereka. Kalau seandainya sampai pada tingkat kekufuran, bid'ahnya sampai pada tingkat kekufuran, yustatab, diminta untuk bertaubat. Adapun ini mencela ummahatul mukminin, langsung ditangkap, diperintahkan untuk bertaubat. Kalau dia bertaubat, diterima. Jalannya dibiarkan. Dibiarkan dia hidup. Kalau dia tetap ngeyel dengan keyakinannya, maka langsung dibunuh. Waqad yuqalu, sebahagian ulama berpendapat, innahu yuqtalu biduni istitabatin, orang yang mencela, menghina istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebut mereka dengan kejelekan, dengan kekejian, langsung dibunuh. Begitu tertangkap, langsung dibunuh oleh pemerintah, pemerintahan muslim, langsung dibunuh. Oh, itu melanggar hak asasi manusia menurut sebahagian mereka. Mana yang lebih tinggi hak asasinya untuk dijatuhkan dan direnggut, dia yang mencela keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah pemerintah yang menuntut dia dan menghukumnya? Tentu dia yang lebih besar pelanggarannya terhadap hak asasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berfirman tadi di awal, an-nabiyyu aula bil mu'minina. Nabi itu lebih harus dicintai, lebih harus disayangi, lebih harus dijaga kehormatannya daripada seorang mukmin mencintai, menyayangi, menjaga kehormatannya sendiri. Li'annahu adza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi, karena orang ini yang mencela, menghina, merendahkan ummahatul mukminin, dia telah menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangganya, dalam keluarganya. Itu hukuman bagi mereka. Qala thalithan, yang ketiga, annahunna yulhaqna bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil jannah, bahwa mereka, yaitu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di yaumul qiyamah, nanti di dalam al-jannah, mereka bertempat sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan jannah yang mereka dapatkan sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yanalna ad-darajata allati nalaha, dan mereka mendapatkan ketinggian derajat di dalam al-jannah yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka merupakan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendapatkan kemuliaan, menempati kedudukan tinggi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam al-jannah. Walau kanat fawqa khalilillahi Ibrahim aw nabiyyihi Nuh alaihi salam bal wasairul anbiya. Wabillahi taufik. Walaupun mereka akan lebih tinggi kedudukannya daripada Khalilullah Ibrahim alaihi salam, karena Nabi Muhammad lebih mulia daripada Ibrahim, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, lebih mulia daripada Nuh alaihi salam, lebih mulia daripada Nabi Isa alaihi salam, dan kedudukannya di sisi Allah di dalam al-jannah lebih tinggi dari seluruh makhluk. Maka istri-istri beliau juga menempati kemuliaan yang seperti ini. Walau mereka berada di atas Khalilullah Ibrahim, di atas Nabi Nuh alaihi salam, bahkan tentunya lebih tinggi di atas para anbiya yang lain. Wabillahi taufiq. Selesai kita dari pembahasan ini tentang kedudukan dan kehormatan para ummahatu al-mu'minin. Ada sebuah faedah yang disebutkan oleh Syekh Rabi' Hafizahullah dalam kitab beliau Aunul Bari. Kita baca kalam beliau. Qala Syekh Rabi' Hafizahullah, jilid kedua halaman 323 yang punya kitabnya. قال أما الكلام فيهن لا سيما عائشة رضي الله عنها ولا سيما الكلام في الأعراب والقذف فإن هذا كفر والعياذ بالله. Adapun membicarakan kejelekan terhadap ummahatul mu'minin, terlebih membicarakan ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, fil a'radi wala siyama al kalamu fil a'rab, terlebih membicarakan beliau ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam masalah kehormatannya, fil wal qadhaf, yaitu tuduhan bahwa beliau berzina setelah turunnya ayat Al-Qur'an yang membersihkan kehormatan beliau. Fa inna hadza kufrun, ini adalah sebuah kekufuran, bukan lagi kemaksiatan, bukan lagi kebid'ahan, bukan lagi kesesatan yang tidak sampai pada tingkat kekufuran, enggak. Bahkan itu adalah kufurun billahi azza wa jal, yang masih tetap mencela ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, membicarakan dan meragukan kehormatannya, bahkan menuduhnya melakukan perbuatan az-zina al-fahishah wal-iyadu billah. Maka orang ini kafir keluar dari Islam. Waqad ajma'al ulama'u 'ala takfiri man yakdhifu 'Aisyah radhiyallahu 'anha. Para ulama sepakat. Ulama kaum muslimin dari kalangan tabi'in, bahkan dari kalangan as-sahabah, tabi'in, atba'u tabi'in, al-imam al-arba'ah, al-a'immah al-arba'ah, sampai para ulama sunnah di masa kita sekarang ini. Sepakat mereka semua menyatakan ala takfiri man yakdhifu Aisyah radhiyallahu anha, kafirnya orang yang menuduh ummul mukminin Aisyah melakukan perbuatan fahisyah. Karena Allah tabaraka wa taala anzala bara'ataha mimma rumiyat bihi. Karena Allah tabaraka wa taala langsung menurunkan pembelaan, pembersihan dan membela kesucian ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan fahishah, kekejian tersebut. Turun ayat Al-Quran langsung menjelaskan bersihnya beliau radhiyallahu anha, sucinya beliau radhiyallahu anha, dan terhindarnya beliau radhiyallahu anha dari tuduhan-tuduhan keji tersebut. fi 14 ayat, pada 14 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh kaum mukminin. Faman yat'anu fiha fa inna ma yukadzibu Allah wa yukadzibu hadzal rasul. Maka barang siapa yang masih tetap mencela beliau, mencela ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, menuduhnya dengan perbuatan keji, maka berarti dia hakikatnya mendustakan Allah, mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kebenaran Al-Qur'an. Wa yat'an fi 'irdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mencela kehormatan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihada u'tiyat fi hadzal bab manzilatan 'azimatan jidda. Oleh karena itu dalam pembahasan kitab-kitab akidah, permasalahan ini yaitu menjaga kehormatan Nabi dan keluarganya itu mendapatkan perhatian yang sangat besar sekali oleh para ulama. Masuk dalam pembahasan akidah, menjaga kehormatan Nabi dan keluarganya sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhunna. Wa anna man yakdzifaha fa huwa kafirun, dan bahwa orang yang menuduhnya yaitu menuduh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka dia kafir. Wa ajma'al ulama wa ajma'a ala dzalikal ulama, dan para ulama sepakat menyatakan hal ini. Bagaimana dengan Syiah Rafidhah? Kafir, kafarah. Bahkan sebagian ulama menyatakan ar-rawafid laysu minal muslimin. Orang-orang Rafidhah itsna asyariyah, mereka atau orang-orang Syiah yang ekstrim, mereka bukan dari kalangan muslimin. Mereka bukan dari kalangan kaum muslimin, walaupun mereka mengakunya sebagai muslim, tetapi mereka keluar dari Islam. Di antaranya ini, mereka tetap meyakini bahwa ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha terjatuh pada perbuatan keji, padahal Allah tabaraka wa taala menurunkan 14 ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang bersihnya beliau dari tuduhan perbuatan keji tersebut. Walillahil hamd. Wa yulhaqu biha zaujatur rasulil karimi alaihi salatu wassalam. Segala puji bagi Allah azza wa jal atas kesepakatan para ulama di atas al-haq ini tadi. Demikian pula digabungkan dengan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kedudukan ini, posisi ini, seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, bila ada yang menuduh selain Aisyah, di antara ummahatul mukminin yang lain dituduh dengan tuduhan keji, hukumnya sama. Tidak berlaku hanya pada ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha saja, tetapi seluruh ummahatul mukminin memiliki kehormatan dan kemuliaan serta kesucian yang sama yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.